yang besar adalah diutuskan Rasulnya itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Maka Nabi SAW diutuskan agar kita dikeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Ada yang mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka terselamat. Ada pula yang enggan, yang berpaling daripada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka telah celaka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sifat atau kesungguhan dalam berpegang teguh kepada dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, iaitu yang pertama Kitabullah Al-Karim ataupun Al-Quran Al-Karim, yang tidak ada padanya kebatilan daripada depannya ataupun daripada belakangnya, yang diturunkan daripada Tanzil bin Aziz bin Hamid. Dan juga perkara yang kedua yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya ini, iaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang terpelihara, yang dinamakan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Dan siapa bagaimana sabdakan oleh Nabi SAW yang berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan meneruskan pembicaraan kita berkenaan dengan tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang sering di dalam surah Al-Baqarah, di mana kita telah membaca sebelum itu firman Allah SWT mengingatkan Bani Israel tentang salah satu lagi nikmatnya kepada mereka, iaitu apabila mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam qaryah, kampung, dan mereka diperintahkan untuk makan apa sahaja yang mereka dapati di dalam tempat tersebut. Dan apabila mereka masuk di salah satu daripada pintu gerbangnya, hendaklah mereka masuk dalam keadaan sujud, dan hendaklah mereka katakan hikmatun nafsir lakum khatayakum, hikmatun yang maknanya semoga Allah SWT menggugurkan daripada kami dosa-dosa kami. Dan ia adalah satu nikmat untuk mereka, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya membuka untuk mereka negeri yang dijanjikan, iaitu tanah suci Baitul Muqaddis di Palestin sekarang ini. Kita ingat lagi bahawa mereka sebelum ini pernah diperintahkan untuk masuk ke negeri Palestin apabila keluar dari negeri Mesir, tetapi dengan syarat hendaklah mereka berjihad menentang orang-orang yang gagah perkasa yang sedang menakluki bumi Palestin ketika itu. Tetapi mereka enggan melakukannya, maka mereka dihukum sesat di padang pasir antara bumi Mesir dan negeri Syam Palestin selama 40 tahun. Jadi setelah itu Allah SWT memperkenankan mereka untuk masuk, tetapi ulama-ulama tafsir mengatakan tidaklah mereka masuk itu secara mudah, yakni mereka tiba-tiba saja mereka terjumpa jalan masuk ke negeri Syam keluar daripada padang pasir. Tetapi apa yang berlaku kata ulama adalah mereka masuk ke sana setelah ditunjukkan jalan, dan mereka tetap dipaksa ataupun diperintahkan untuk berjihad mengeluarkan orang-orang yang menduduki negeri tersebut. Itu yang dikatakan oleh ulama tafsir. Jadi akhirnya mereka tetap perlu berjuang untuk membebaskan dan memukul kota Palestin tersebut. Jika itu adalah pendapat yang benar, maka tafsir ataupun faedah daripada firman Allah SWT masuklah ke dalam kampung ini, iaitu negeri ini, dan kampung qaryah ini dalam bahasa Arab sekarang ini maknanya kampung ataupun negeri yang amat kecil. Tetapi kalau dalam bahasa Arab dia bermakna negeri, tak mestinya kecil. Negeri besar pun dinamakan Qarya, dan itu lorah ataupun bahasa Al-Quran Al-Karim. Allah SWT berfirman dalam beberapa buah ayat apabila mengingatkan Nabi SAW bahawa Nabi SAW akan dikeluarkan daripada negerinya. Tapi Allah kata min qaryatika allati akhrajatka, seperti mana dalam surah Muhammad. Begitu juga Allah SWT telah mensifatkan Makkah sebuah negeri yang besar, dan Allah SWT mensifatkannya sebagai Ummul Qura, ibu negeri ataupun negeri-negeri. Jadi ia bukannya negeri yang kecil, tapi ia besar. Sekarang ini dinamakan kecil ataupun difahamkan sebagai negeri yang kecil, tapi dia umum, besar boleh, kecil pun boleh. Jadi apabila kita faham bahawa mereka telah menang dalam jihad tersebut, mereka diperintahkan masuk, mereka dihalal, mereka dibenarkan untuk mendapatkan atau memakan nikmat-nikmat yang terdapat dalam negeri tersebut, mereka diingatkan supaya masuk negeri yang mereka menang, yang mereka tawan itu secara tawaduk, dengan khudu', dengan tunduk kepada Allah SWT, iaitu secara mubalaghahnya, secara melampau ni Allah SWT memerintahkan mereka untuk sujud, masuk secara sujud. Dikatakan dalam kitab-kitab tafsir bahawa pintu gerbang ni memang dibuat kecil ataupun rendah, di mana masuk mesti tundukkan kepala. Tetapi apa yang berlaku, mereka bukanlah tawaduk apabila menang ataupun diberikan kemenangan oleh Allah SWT dalam jihad, tapi mereka masuk dengan membelakangkan punggung mereka itu, masuk sebelah daripada arah belakang. Kemudian mereka katakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk berkata. Bukan mereka katakan Allah gugurkanlah dari kami dosa-dosa kami, tapi mereka katakan himtah ataupun gandum, isyairah, dalam dalam rambut. Yang ini satu kata-kata yang penuh dengan ejek-ejekan. Mereka tidak ambil peduli, tidak ambil, tidak menghormati ajaran perintah Allah SWT. Dan kita kalau lihat bahawa apabila dalam kemenangan orang Islam itu, hendaklah dia tunduk dan tawaduk bagaimana dilakukan di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila membuka kota Mekah, beliau masuk sedang menunggang kenderaannya dan kepalanya tunduk. Kata dalam hadis tamatta'a, ya tamatta'a suhu, yakni tunduk sampai kan hampir tak nampak, dagunya hampir kena kepada dadanya. Sedangkan itu kalau kita lihat adalah hari kemenangan, hari kebesaran, hari kemegahan untuk Nabi SAW, untuk umat Islam. Kalau orang lain, orang yang bukan Islam, tentu masuk dengan angkuh, dengan megah bahawa mereka telah dapat menakluki sesuatu sebuah kawasan atau pemelaki musuh. Jadi itulah yang kita dapat daripada ayat yang sebelum ini. Tetapi Bani Israel, bagaimana di dalam tabiat mereka yang jelik, mereka telah menukarkan lafaz ataupun doa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mengatakannya, maka mereka diturunkan atas mereka rijzan minas sama, rijzan minas sama, iaitu azab daripada langit. Dan Allah menerangkan sebabnya, bima kanu yasfukun. Dimakan yang sukun, nantinya dengan sebab mereka itu adalah orang-orang yang fasik atau mereka membuat kefasikan. Dan ulama mengatakan itu adalah sifat yang telah tetap di atas Bani Israel, bahawa mereka termasuk orang-orang yang fasik, orang yang keluar daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fasik ini terbagi kepada dua: fasik yang besar yang mengeluarkannya daripada agama Islam, seperti orang-orang yang fasik yang tidak beriman ataupun membunuh nabi-nabi dan sebagainya. Ini bukan fasik yang kecil, tapi fasik dan juga kekufuran. Dan fasik yang kedua tidak sampai kepada mengeluarkan seorang itu daripada Islam, tetapi dia tetap juga merupakan maksiat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ayat yang kita bacakan sebelum sebelum malam ini. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang berikutnya, iaitu Muka Surat 116 ayat 60 hingga 61. Wa idza istaqara Musa liqaumihi faqulna ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerosakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak dapat sabar dengan satu macam makanan sahaja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke satu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu timpalkan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat permukaan dari Allah. Hal itu terjadi kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi kerana mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Jadi ini ayat yang kita katakan hampir terakhir menerangkan nikmat-nikmat Allah SWT ke atas kaum Bani Israel ini. Banyak betul nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, kemudian diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim untuk kita yang membaca Al-Quran mendapat faedah yang mentadabur saja dan beramal dengannya. Yaitu firman Allah SWT, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, istisqa. Memohon air ni ada macam-macam keperluan. Satu, minum air tentu sekali untuk apa? Untuk minum. Kadang-kadang kita perlukan air bukan untuk kita yang minum, tapi untuk binatang ternakan minum, dan juga untuk tanam-tanaman kita. Jadi kalau itu yang kita boleh faham daripada makna istisqa, memohon air, apakah kisah ini berlaku ketika mereka di padang pasir di Tih, tempat yang mereka sesat selama 40 tahun? Kenapa? Di padang pasir tak ada binatang untuk makan, tak ada apa-apa. Mereka dapat makan percuma tiap-tiap siang dan tiap-tiap petang, iaitu manna wa salwa. Manna sejenis minuman yang manis seperti madu, Kemudian mereka ada salwa, jenis burung. Jadi tentu sekali mereka tak perlu nak menternak dan sebagainya. Jadi ulama mengatakan bahawa kisah ini yang terdapat di dalam ayat ini bukan lagi ketika mereka di padang pasir. Baik. Jadi istisqa, yakni Allah Nabi Musa alaihi salam meminta kepada siapa lagi kalau bukan Allah SWT, tetapi untuk kaumnya, untuk kaumnya. Jadi ini menunjukkan rahmat ataupun kasih sayang Nabi, seorang Nabi kepada kaumnya. So, Nabi Musa AS melihat keadaan umatnya, dia sebagai Nabi meminta kepada Allah SWT. Sebab ayat itu jelas di kaumihi, untuk kaumnya, bukan untuk dirinya sendiri. Dan itu merupakan sebuah sunnah, iaitu apa dia? Meminta kepada Allah SWT apabila dalam keadaan yang susah, keadaan yang genting. Jadi kita faham daripada ayat ini bahawa Allah SWT adalah tempat untuk kita memohon, untuk kita memunajat apabila kita dalam keadaan susah payah, dalam keadaan mudarat. Jadi Nabi Musa melakukan demikian dengan istisqa. Tidak dijelaskan kat situ bahawa dia solat istisqa macam mana kita dalam syariat kita ini solat istisqa ataupun tidak. Tetapi dari situ kita dapat faham bahawa di situ ada asalnya daripada istisqa ini. Kemudian firman Allah SWT, "Fakul nabrik bi'asakal hajar." Maka kami katakan kepadanya, kami katakan kepadanya, yakni kami berfirman kepadanya, sebab lepas itu ibrik wahai Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Dan fakulna maknanya kami berfirman. Sebenarnya ada kat situ, lalu kami berfirman Maka kami berfirman menunjukkan kami berfirman ni bukan secara permulaan, tetapi selepas sesuatu permintaan. Maknanya Allah SWT menjawab akan doa Nabi Musa AS minta hujan ini ataupun minta air ini. Di sini menisbatkan sifat apa untuk Allah SWT, bahawa Allah SWT mendengar, dia mendengar suara hamba-Nya. Kita ingatkan jauh, tak boleh dengar, tapi Allah SWT boleh dengar. Allah Maha mendengar. Jadi kalau awak cakap gitu, apa awak cakap semua Allah dengar. Awak doa apa semua Allah dengar. Perlu tak kita nak petik-petik? Tak perlu kita nak teriak-teriak panggil Allah SWT untuk Allah SWT dengar doa kita, permintaan kita, rayuan kita dan sebagainya. Allah SWT Maha mendengar. Daripada dulu sampai sekarang, sampai akan datang, itu sifat Allah SWT yang tetap ada padanya. Sifat Allah SWT Az-Zatiyah, sifat Zat Allah SWT. Jadi Allah SWT Maha mendengar walaupun belum ada makhluk, belum ada Allah SWT, belum ada hamba lagi. Allah SWT ada sifat mendengar. Bukan maknanya sebelum kita diciptakan, manusia jin kafir diciptakan yang boleh keluarkan suara ni, Allah SWT belum bersifat mendengar. Lepas tu bila Allah ciptakan hamba-hambanya, baru Allah SWT mempunyai sifat mendengar. Itu salah. Saya sendiri cakap benda ni, walaupun kita tak sepatutnya banyak sangat dalam perkara sifat Allah SWT ni, tetapi sebagai apa? Sebagai kaedah untuk kita tentang sifat-sifat Allah SWT, bahawa ia semuanya adalah sifat qadim. Asalnya adalah sifat qadim, maknanya sifat dia tidak ada permulaannya. Dia bersama dengan zat Allah SWT, dan zat Allah SWT adalah qadim ataupun lama ataupun tidak ada permulaan. Jangan kita katakan nanti sebelum tu mana, macam apa yang Allah dengar sebelum tu, sebelum ada makhluk. Macam mana boleh kata Allah mendengar? Macam mana kita boleh kata Allah melihat? Siapa yang Allah nak dengar? Siapa yang Allah nak lihat? Tak ada orang mendengar Allah SWT. Habis macam mana kita katakan Allah SWT maha mencipta? Sebelum ada hamba ya, mana ada yang Allah cipta? Maha mengampuni dan sebagainya, tak ada. Jadi akidah sunnah wal jamaah, kita jangan layan. Kita jangan makan, jangan tadabur ke benda-benda macam ini. Ini tu banget nak nafi yang sifat Allah SWT ke ataupun begitu dan begini. Mereka nak nafikan sifat-sifat ni, nak katakan Allah SWT hanya ada je, wujud saja cukup. Lepas tu yang lain ni semuanya sebenarnya Allah baru dapat sifat begini. Ini pun batil, lebih batil daripada tak ada sifat dalam tu. Maknanya sebelum itu tak mendengar. Apa maknanya tak mendengar? Kata-katanya tak melihat muka, lepas tu baru nampak, baru melihat, baru mendengar dan sebagainya. Jadi hasiat lagi. Baik, jadi kalau kita lihat kita akidah, kita tahu ya, dia katakan jelas macam itu. Kerana nak nentang orang-orang yang mengingkar sifat-sifat Allah SWT. Jadi itu sifat-sifat zat. Ada di sana sifat-sifat zat dan dia juga baru. Sifat-sifat fi'il ni dia sifat baru dan dia juga zat. Misalnya berkata-kata, sifat al-kalam, Allah SWT berkata-kata. Kita takkan nak kata sebelum ada hamba-hamba ni dia nak cakap dengan siapa? Na'udzubillah. Jadi kita kata ya, kita tak ada pada Allah SWT. Itu sifat zat. Tetapi dalam waktu yang sama, Allah SWT bukan kata-kata satu kali je ya, lepas sudah tak kata lagi. Itu yang akidah ya. Asy'ariyah dia kata satu kali je. Lepas tu makna dia diambil oleh Nabi-Nabi. Kitab ni turun dalam bahasa apa? Itulah dia. Kemudian sampai pada Injil. Bahasa apa? Bahasa Injil tu bahasa Ibrani kan ya. Kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang mula-mula yang Allah cakap tu, itu bahasa dia jadi bahasa Arab. Dan lepas tu tak ada kata-kata lagi. Subhanallah, mana mereka dapat ni semua? Jadi sifatnya adalah sifat zat. Sifat zat, jadi dia ada sama dengan zat Allah SWT, macam sifat wujudnya dan sebagainya. Tetapi dia baru, maknanya dia ada yang baru. Setiap kali Allah SWT bila dia nak cakap, dia cakap tak? Kita tak boleh cakap bila dia nak cakap. Kalau dia nak cakap, tak boleh cakap. Maknanya itu bukan Tuhan. Kita kalau nak cakap, tak boleh cakap, maknanya kita lemah, sifat yang kurang, sifat tak sempurna. Tentu sekali kita kalau sucikan diri kita makhluk ni daripada sifat kekurangan ni, apa lagi Allah SWT? Kalau nak cakap, dia cakap. Dan setiap kali nak cakap tu, sama tak dengan yang dulu ni? Tak sama. Yang ini baru. Tapi asal sifat kalam tu lah lama. Tak sama macam sifat makhluk. Begitulah kalau kita nak faham terhadap perkara seperti ini. Jadi begitu mudah sifat muncul, turun Allah SWT dan sebagainya, ia adalah sifat yang baru pada ahdasnya. Pada yang baru-barunya tu, bila Allah kendaki dia akan dilakukan turun, dia akan demikian dan sebagainya. Dan dia tak menafikan dia adalah sifat fi'il Allah SWT. Baik, jadi Allah SWT apabila mendengar Nabi Musa AS minta kepada Allah SWT, doa kepadanya supaya diberikan air, Allah pun menjawab. Maka kami berfirman kepada Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jadi tongkat ni, tongkat yang sama ke yang Nabi Musa pakai sebelum ni? Tongkat yang Nabi Musa pakai yang sebelum ni, yang bila dia campak aja jadi apa? Jadi ular. Apabila dia ambil balik, jadi ular juga. Jadi apa pula? Jadi tongkat balik. Itu dia. Ni kan tongkat yang sama yang kemarin tu, apabila dia ketukkan apa tu, laut tu, sebelah dua laut tu. Jadi jawabnya tongkat yang sama. Ini tongkat yang sama. Dan tongkat ni ada sebelum dia jadi Nabi, sebelum Musa AS jadi Nabi, tongkat ni dia dah pakai lah. Tapi dia pakai untuk apa? Dia kan pengembala kambing. Dia kan jalan sana jalan sini. Wa usyubiha ala ghanami. Aku apa ni? Anukan kambing-kambing aku ke? Aku nak apa ni? Betik-betik ke tempat ke? Nak aru kambing jalan dan sebagainya. semak-semak dan seterusnya. Itulah yang aku bukan. Dan wadiyah fiha ma'aribu ukhra, kata Musa. Dan aku ada macam-macam apa ni, kegunaan untuk tongkat ni. Ini jawapan yang panjang daripada Nabi Musa AS terhadap satu soalan yang pendek. Soalan dia apa? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa tu dekat tangan kanan kau wahai Musa? Soalan dia pendek je. Kalau dia cakap ini tongkat aku cukup, tapi Nabi Musa dah cakap, haa tu dia, dia suka nak cakap dengan Tuhan ni. Jadi tak macam-macam. Qala hiya asaya, qala hiya asaya atawakkau alaiha. Ya asaya, ini tongkat aku yang aku berkelekan, aku apa ni, guna untuk tolong aku berdiri berjalan atasnya dan sebagainya. Banyak kisah-kisahnya. Jadi tongkat ni tongkat yang biasa pada mula-mulanya Allah SWT jadikan dia perkara yang ajaib, mukjizat kepada untuk Nabi Musa AS menerangkan atau menunjukkan bukti beliau adalah seorang Nabi daripada Allah SWT. Jadi kata Allah SWT, pukullah dengan tongkatmu batu Al-Hajar. Jadi batu ni Al-Hajar ni apa jenis batu juga? Kata ada juga orang yang mengatakan bahawa batu ni bukan sebarang batu, tapi batu yang waktu Nabi Musa AS mandi, lepas tu dia tanggalkan pakaiannya, taruh atas batu tu, kaki sungai itu apa ke, tiba-tiba batu tu lari tak apa, dia lari dengan baju keluar dan sebagainya daripada Nabi Musa AS. Dia lari ni, Nabi Musa kat dalam. Itu ada cerita dia dekat sini itu surah 129 tu footnote nya. Peristiwa ini bagaimana tersebut dalam sebuah hadis sahih, hadis ni Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi Musa AS dituduh oleh kaumnya menderita hernia, yang ni kecacatan dekat kemaluannya. Maka Allah Ta'ala hendak membebaskannya dari tuduhan itu. Inilah Bani Israel, tak ada kerja buat cerita kan? Jadi mereka kata Nabi ni cacat dan sebagainya, sebab tu dia tak nak mandi kan dengan kita orang. Memang diorang ni ajak tu mandi jasa sama-sama. Jadi maka Allah Ta'ala hendak membebaskannya dari tuduhan itu, iaitu ketika Nabi Musa turun ke sungai untuk mandi dan meletakkan pakaiannya di atas sebongkah batu. Batu itu pun berlari membawa pakaiannya. Nabi Musa kemudian mengejarnya dan berlari melewati orang-orang Bani Israel, sehingga mereka pun tahu bahawa tuduhan mereka selama ini tidaklah benar. Jadi Musa kejar batu itu, dia keluar tak sadar, Tau dihajar Batu aku wahai batu. Dia lari diri. Dan orang Yahudi yang duduk kat jalanan ternampak Nabi Musa AS, orang tahu bahawa tak ada apa-apa kecacatan pada Nabi Musa AS. Dan ini juga yang terdapat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabara'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadi seperti orang yang azaw Musa, yang maknanya menyakiti Musa. Kenapa? Fabara'ahu Allahu mimma qalu, maka Allah SWT pun mensucikannya daripada apa yang mereka katakan yang menyakitkan hati Nabi Musa. Apa dia? Ini dia dalam hadis ini, wa kana 'indallahi wajiha. Jadi Allah SWT balas orang yang sabar. Ini dah tentu personal, pribadi. Puan Allah SWT jaga dan memenangkan Nabi-Nya. Kemudian Allah SWT bersihkan Nabi ini daripada tuduhan-tuduhan Yahudi ini. Dan Allah SWT berikan satu lagi nikmat, wa kana 'indallahi wajiha. Dan dia di sisi Allah adalah seorang yang wajib. Daripada kalimat wajah, dia ini mempunyai apa? Ya, kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kena apa-apa ke, kena kutuk ke, kena apa ni, kena tuduh itu dan ini daripada orang ramai dan kita tidak bersalah dan sebagainya, kita sabar dan kita mengharapkan janji daripada Allah SWT yang Allah selalu berikan kepada orang-orang yang sabar, iaitu Allah SWT akan selamatkan dia daripada tuduhan tersebut, bersucikan dia, kemudian Allah SWT akan angkat darajatnya. Baik. Jadi itu kemungkinan batu tersebut, tapi yang lebih bagus lagi adalah batu apa pun, bukan batu nilai, takkan batu itu. Kerana kalimahnya al-hajar, jadi kata Syekh Utsaimin, rajin ini batu, batu apa yang ada, batu apa, bukan batu tersebut. Jadi dipukul kan, tungkatnya. Jadi ini untuk dapat apa? Untuk dapat air. Panfajarat min husnata ashrata aina. Maka tiba-tiba terpancarlah daripada batu tadi 12 mata air. Jadi baru kita faham, baru minta air ni, kita ingatkan selalu air datang daripada mana? Daripada langit turunnya hujan. Tak mestinya kita dapat air daripada daripada langit. Rupanya kalau minta air boleh dapat daripada daripada bumi pun boleh dapat air. Subhanallah. Ini kuasa Allah SWT. Allah turunkan ataupun Allah keluarkan air daripada bumi, dan dia lagi bagus daripada daripada langit. Kenapa? Kita lihat. Sebab daripada batu tu, batu yang keras, yang tak ada apa-apa, yang kering, tiba-tiba terpancar 12 mata air. Mata air maknanya apa? Dia keluar sekali, dia lepas tu dah tak keluar lagi. Macam hujan turun sekali, tak ada mata air. Awak boleh ambil gila-gila je. Keterusan nikmat yang amat besar untuk Bani Israel. Dan ini satu mukjizat. Kita katakan mukjizat ini tanda, tanda yang besar, termasuk tanda yang besar menunjukkan kenabian, kebenaran risalah Nabi Musa alaihi salam. Itu faedah daripada mukjizat ini. Jadi ini juga menunjukkan kebenaran Nabi Musa. Maksudnya Musa ini bukan seorang tukang sihir ataupun pembohong dan sebagainya, tapi dia adalah seorang Nabi dibantu oleh ayat, oleh mukjizat. Kemudian daripada kisah ini juga, dia ada nikmat untuk Bani Israel. Kemudian kita lihat, dikeluar daripada batu itu 12 mata air. Kenapa tak satu saja? Sebab kaum Bani Israel ini ada 12 suku sakat. Dia ada 12 suku sakat. Tiap-tiap tiap ada apa ni, suku tu ada dia punya kaum sendiri. Ramai, beribu-ribu orang. Ini bukan sikit. Bani Israel ramai, ada 12. Jadi daripada batu tu keluarnya 12 juga. Kemudian Allah kata, qad alima kullu unasin mashrabahum. Semua, setiap kumpulan, setiap suku itu telah mengetahui mashrabahum. Kita tafsirkan itu sebagai tempat minumnya masing-masing. Jadi yang ini untuk apabila apa A, yang ini B, C, D sampai 12. Tempat tak cukup. Sebab mashrabahum boleh makna waktu minum mereka pun telah diketahui. Ha, jadi mereka ada timing, mereka ada tempat. Jadi tak adalah kita katakan semua datang bila-bila nak air, semua datang sekali kecoh. Kerana apa? Kerana berasak-asak dan sebagainya. Ini ribu-ribu orang nak dapatkan air. Jadi kalau orang korang satu je mata air, apa jadi? Gaduh. Akan jadi sesak. Kalau tak gaduh pun sesak lah. Sesak dah, dah susah. Ini patutnya ni nikmat Allah SWT. Tiap-tiap hari nak air kena bersesak-sesak dan sebagainya, jadi susah. Jadi antara kesempurnaan nikmat Allah SWT, Allah jadikan 12 mata air. Dan dia ada waktu yang tertentu. Jadi kalau waktu sama pun tempat dia lain-lain pun masalah juga. Jadi ni waktu pun lain-lain, jadi mereka dapat mengambil nikmat daripada Allah SWT, air daripada mata air ni dengan dengan mudah, dengan senang. Jadi tak sampailah mereka terasak-asak dan kemudian bergaduh-gaduh. Kemudian bunuh-membunuh. Kita tahu Bani Israel sikit kepasang, ketolak dia sikit apa ya, boleh gaduh. Jangan cakap Bani Israel, kita ni, awak tengok dekat depan, depan tak apa, boleh gaduh. Balik nanti ada satu berapa orang tu nanti kat belakang tu tek pasal. So pun boleh bergaduh, rapat-rapat sangat apa semuanya boleh gaduh. Dia tolak dia, dia tolak ni. Letak sejadah, yang letak sejadah semua memang, memang buat sakit orang-orang, sakit hati dan sebagainya. ni semua berlaku. Lepas tu kat toilet kat bawah pula merebut. Betul tak? Lambat orang ketuk yang kat dalam marah. Dia memang lambat. Habis dia keluar-keluar ketuk. Wah dia gini dan sebagainya. Habis dia kan gigit siwak dia luda-luda, orang marah. Gigit dia pasal orang marah. Padahal ni waktu haji ya, waktu umrah. Memanglah nak saya sabar. Tapi tak ramai orang yang sabar sebenarnya. Tak ramai. Kalau kita pergi dan yang tak rukuk dan sebagainya, mengamuk dia semuanya. Ada kata ni tak boleh ke apa, tak boleh ke gini kan, suka lah apa semuanya. Dan itu ni pasal pun boleh kan? Boleh gaduh. Banyak benda boleh gaduh. Cuba bayangkan pasal lain, takkan tak gaduh. Jadi Allah SWT sebutkan ini sebagai nikmat untuk diingat oleh Bani Israel. Generasi yang selepas itu, generasi yang itu. Dikenal Allah SWT berfirman, kulu wasrabu, makanlah dan minumlah, nirizkilah daripada rezeki Allah. Jadi ini perintah, makan dan minum. Adakah wajib makan dan minum? Nah, maknanya ini perintah untuk menunjukkan nikmat. Kerana perintah kalau benda halal disuruh buat, maknanya makanlah dan minumlah, silakanlah. Itu perintah nikmat. Macam ke rumah apabila awak datang, okay, makanlah, minumlah, ni bukan perintah je kan? Tak ada kan? Ini apa je kan? Mana boleh perintah orang? Saya nak makan, saya tahu lah. Saya nak minum, saya tahu. Dia kan ajak, bukan perintah lah. Ajak untuk beri sebagai memberi, sebagai mempelawar, memuliakan tetamu dan sebagainya. Jadi itu kita boleh faham dalam bahasa. Begitu juga dalam ayat ini. Lain eh, kalau benda tu asal dia bukan halal, dia perintahkan, memanglah dia wajib. Tapi ini bukan. Kulu wasrabu mirrizqillah wala ta'kau. Jadi Allah SWT perintahkan mereka makan dan minum. Allah katakan ini, air ini dan apa juga yang diberikan oleh Allah SWT itu termasuk daripada rezeki Allah SWT. Jadi bukan daripada usaha mereka pun, Allah SWT berikan langsung daripadanya sebagai nikmat untuk mereka. Kemudian Allah kasih satu larangan ataupun peringatan, wala ta'kau fil ardi mufsidin. Janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan membuat kerosakan. Jadi ta'kau ni maknanya, asal maknanya adalah bersegera buat kerosakan. Dia bukan hanya buat kerosakan, dia bersegera. Ditafsirkan situ berkeliaran boleh juga, tapi lebih tepat maknanya bersegera. Sekejap, cepat-cepat nak buat sikit-sikit, nak buat kerosakan. Dah dapat nikmat Allah SWT, mesti nak bersyukur kepada Allah SWT. Jangan kamu buat kerosakan dengan dosa ataupun dengan membinasakan harta benda ataupun hamba-hamba Allah SWT yang lain dan sebagainya. Jadi jelas daripada ayat ke-60 ini, satu lagi nikmat Allah SWT yang menunjukkan akan besarnya apa ni kita katakan nikmat Allah SWT kepada Bani Israel. Dan jelas bahawa Bani Israel dahulu adalah kaum yang paling mulia yang Allah SWT jadikan atas semua umat. Okay. Kemudian firman Allah SWT, wa ikulkum ya Musa. Dan ingatlah apabila kamu berkata, kamu ni bukan Bani Israel di Madinah zaman Nabi SAW, tapi seolah-olah mereka yang cakap, sebab datuk-datuk mereka yang cakap, ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tak dapat, kali-kali kami tak dapat bersabar atas makanan yang satu macam ini saja. Jadi di sini pula mereka minta lagi pada Nabi Musa, dan mereka katakan mereka tak dapat sabar atas makanan yang satu. Dan di sini ulama mengatakan dia masih lagi berkenaan dengan ketika mereka di padang pasir. Mereka ada dua jenis makanan. Satu manna, minuman madu tu, dan satu talwa, iaitu jenis burung tersebut. Dan dia dua makanan sebenarnya. Tapi Allah kata apa? Ta'amin wahid, satu makanan. Mungkin kerana satu tu minuman, satu makanan, jadi satu makanan. Ataupun ni jenis makanan macam ini, yang satu je satu macam, kami tak dapat sabar, kami tak tahan gelap jemu. Padahal lazat, antara yang paling lazat adalah manawat buat sabar, dan tak payah sabar nak nak dapatkannya. Tapi mereka kata tak sabar. Lalu mereka kata dan pada ulana rabbaka, maka mintakanlah untuk kami kepada Rabbmu. Untuk apa? Untuk keluarkan untuk kita, untuk kami, apa yang ditumbuhkan bumi. Jadi di sini saya katakan kepada Nabi Musa, doalah untuk kami, doalah kepada Tuhan engkau wahai Musa untuk kami. Kenapa dia tak nak cakap doalah kepada Tuhan kami, kepada Allah ya, untuk kami? Jadi ulama mengatakan, menunjukkan jeleknya akhlak Bani Israel dengan Nabi mereka. Mereka tak ada adab, mereka kasar. Jadi mereka katakan seolah-olah ni Tuhan kau, Tuhan kau. Kita tak ada guna-guna kan dengan Tuhan kau. Kita minta Tuhan kau macam tu. Untuk kita, kita nak apa yang ditumbuhkan bumi. Sengaja dirakam dengan dalam Al-Quran bagaimana buruknya adab Bani Israel. Bukan untuk kita lepas tu caci dan caci maki mereka dan sebagainya, dah habis. Untuk kita jangan jadi macam mereka. Kita kena adab, kena ada adab terhadap orang lain. Lebih-lebih lagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, ulama'nya, Nabi Nabi Musa dah termasuk ulama, ketua dan sebagainya. Jadi kena ada adab. Fad'ulana Rabbaka, mintakanlah kepada untuk kami Tuhanmu, supaya dia mengeluarkan untuk kami apa yang ditumbuhkan bumi. Ditumbuhkan bumi, jadi bumi menumbuhkannya, bukan Allah menumbuhkannya. Boleh dikatakan itu. Apa yang Allah tu, apa ni yang bumi tumbuhkan daripada bakliha, daripada apa-apa sayuran yang tak ada apa, yang tak ada batang, apa yang tak ada untuk bumi, yang kat dalam bumi tu lah. Itu namanya bukul eh, bakul. Kemudian wakisaiha, daripada apa tu sayur ketimunnya, umiha, daripada bawang putihnya, um ataupun tum eh, dia boleh pu, dia boleh tum, bawang putih dan kacang adas. Diorang nak kacang adas, semua tahu lah kacang dal tu. Wabasal liha dan bawang merah, ni semua yang diorang nak. Itu dah jelak macam benda-benda apa ni, manna wasal. Dan kita katakan ni bumi yang kuatannya, bumi yang tumbuhkannya. Boleh eh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kena cakap yang Allah tumbuhkannya, baru boleh. Ya. Takkan atau ajar. Ada Nabi kat depan mereka. Mesti yang pertama sekali diorang didakwah kan apa ya? Tak boleh. Kenal Allah SWT, beradab kepada Allah SWT. Tapi ni kaum bukan sebarang kaum. Bani Israel jangan main-main. Mereka banyak sejarah hitam mereka. Tak ingat ajaran, kejap dia lupa. Lepas tu tak ada adab. Kemudian mereka tak cukup nikmat, kubur nikmat, buat maksiat banyak. Dah diajarkan, bukan tak diajarkan. Baik. Jadi sebenarnya ada satu masalah penting kita nak nak kupaskan sikit, tentang kita nisbahkan sesuatu kepada selain Allah SWT. Okey. Boleh ke tak boleh? Kalau bila boleh, bila tak boleh? Yang pertama, ada beberapa keadaan kita nisbahkan sesuatu itu. Yang pertama, kita nisbahkan sesuatu itu kepada Allah SWT sahaja. Itu bagus lah. Semua yang berlaku semuanya, siapa yang jadikan, siapa yang sebabnya, Allah SWT wahdahu. Dia saja. Yang kedua, kita nisbahkan sesuatu perkara yang berlaku itu kepada Allah SWT dan sebabnya yang maklum. Jadi tadi dengan Allah SWT saja, ini semua kuasa Allah lah yang sembuhkan. Yang ni pula kita kata ini berlaku ni, dia dia sembuh ni kerana Allah yang sembuhkan dia dan dan doktor ni ataupun dan ubat ni. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Jangan fikirkan eh. Yang kedua, nisbahkan perkara tersebut kepada sebabnya saja. Kepada sebabnya. Jadi sebabnya maklum, biasa sebab ini akan berlaku macam ini. Tetapi dalam hati iktikadkan bahawa Allah SWT juga lah yang izinkan, Allah SWT yang menjadikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita nisbahkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan sebabnya yang maklum, kita pakai kata-kata seperti dan. Maknanya ini adalah kehendak Allah, ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendak beliau. Ini adalah, jadi kita pakai wow. Yang ini kata ulama kalau pakai wow tak boleh. Dan kalau pakai dan ni tak boleh. Nah, Allah Nabi SAW telah melarang kita mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Ini adalah apa yang dikendaki oleh Allah SWT dan apa yang dikendaki oleh engkau wahai Muhammad. Tak boleh. Tapi kita pakai apa? Masya Allahu thumma syi'ta. Ini yang dikendaki oleh Allah, kemudian apa yang dikendaki oleh engkau. Jangan samakan dua kehendak ini. Okay. Kalau kita pakai fa, Masya Allah fa syi'ta, ini dalam bahasa Arab je lah eh. Berarti kita tak ada ni. Yang ini ada silap lah, boleh istihad. Jadi kita katakan, kita nisbahkan sesuatu tu dengan Allah SWT dan sebabnya. Akhir sekali, kita nisbahkan sesuatu itu kepada sebabnya saja. Tetapi ini bukan sebab yang maklum, tapi sebab yang mauhum, yakni yang kita agak-agak je. Kita agak-agak. Ini cermin ni yang ada kat dalam apa ni, rumah ni. Sebab tu tak terbakar tu bilik ni misalnya, kat rumah ni. Ataupun tak boleh curi barang-barang kat sini. Ataupun adalah ayat-ayat ni kat atas tu, sebab tu selamat. Orang pun kena curi, kita punya tempat tak boleh curi. Jadi kalau itu berlaku, kita katakan ia dilarang. Bahkan dia termasuk syirik. Ada pun yang pertama sampai yang keempat tadi, itu semuanya dibolehkan. Kerana apa? Kita nisbahkan sesuatu itu kepada sebabnya, dan sebabnya maklum. Tapi dalam hati tetap iktikadkan bahawa Allah SWT yang izinkan. Jadi macam tadi, fad'u lana rabbaka yukhrij lana, doakanlah wahai Musa untuk kami kepada Tuhanmu, untuk keluarkan untuk kami apa yang ditumbuhkan bumi. Jadi sebenarnya boleh. Kalau dengan sesatnya yang memang apa, sebab tumbuhnya sesuatu itu datang daripada mana? Daripada bumi. Yang ditumbuhkan bumi, keluar daripada bumi. Tapi Allah SWT yang diizinkan menjadikan. Itu tak apa. Jadi misal kita katakan, kita baru selamatkan orang itu daripada sesuatu nahas dan sebagainya. Kita katakan, kalau bukan kerana aku, dah tentu dia dah buang lah eh. Boleh ke tak boleh? Jawabnya bu? Boleh, kalau tu memang sebab sama lu. Memang betul, kerana kita tu dia selamat. Baru ni kat surat khabar tu, satu apa ni, suami isteri tu dengan anak dia tu, dia pergi nak kedai nak belah bayar tu ke apa. Anak dia park van dia parking kat tepi jalan. Jadi tak sadar anak dia dah seberang jalan. Dia nampak ada kereta nak apa ni, nak langgar anak dia. Cepat-cepat dia kata orang tu, dia terjun eh. Dia lompat dan dia angkat apa ni anaknya, dia peluk anaknya. Jadi yang kena siapa? Bapak ni. Bapak ni kena, bapak ni mati, anaknya sudah mati. Bapak ni 78 tahun, anaknya juga lagi budak perempuan. Jadi sebab apa dia selamat? Sebab bapaknya selamat dengan dia. Tapi kita tahu lah, orang Islam kata apa? Etikat bahawa ni semua adalah dengan izin Allah SWT. Budak ni selamat, apa ni diselamatkan oleh bapaknya dan sebagainya. Kata syurga ni benda gini tak mengapa. Tak mengapa. Yang asal jadi wah, etikat ni adalah daripada Allah SWT. Tapi kalau nak sebutkan sebabnya, tapi sebab ni mesti maklum. Kena ingat, mesti memang betul. Jadi kalau yang sangka-sangka dan sebagainya, kita boleh. Kemudian kata Allah SWT lagi, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, berkata Musa kepada kaumnya, apakah kamu mengambil sesuatu yang rendah, adna, sebagai pengganti yang baik, billadhi huwa khair, apa yang rendah daripada yang dikuburkan oleh bumi ni? Itu rendah, dia bukan tak bagus, dia bukan dosa ke apa, tapi dia lebih rendah dibandingkan dengan apa yang Allah SWT berikan kepada mereka. Manawasallah. Jadi daripada kata-kata Nabi Musa AS ni, apakah Nabi Musa AS mengharamkan benda-benda tadi yang keluar dari bumi ni, kayu-kayu, ketimun, bawang putih, bawang merah dan sebagainya? Jawabnya, jawabnya tidak. Dan itu juga daripada ayat ni, dari bahawa benda-benda ni semua halal. Walaupun Nabi SAW tak suka makan bawang merah ke bawang putih ke, dia tak suka makan benda-benda ni. Dan dalam beberapa buah hadis, Nabi SAW diberikan ni, dia tak nak makan. Dia sahabat kata apa? Qur'imat diharamkan. Akhirnya Nabi SAW berkata, oh, aku bukan orang yang boleh mengharamkan sesuatu, aku tak biarkan apa-apa pun melainkan daripada Allah SWT. Tetapi aku bercakap-cakap dengan orang yang kamu tak bercakap-cakap dengannya. Siapa dia? Eh? Dengan malaikat. Jadi dia tak suka macam benda-benda ni, itu je. Tapi tak haram. Dan dia pun bukan makruh, bukan apa semua dia, dia halal. Melainkan kalau awak makan, awak guna zait ke, bau dan sebagainya, itu datang bukan makruh lagi, terus haram. Nabi SAW larang kita dekat masjid kalau kita makan benda-benda ni. Dekat masjid saja, bukan masuk masjid, masuk masjid. Bukan semayang, semayang lagi tak boleh. Tapi orang dah bau teruk-teruk, dekat masjid, belakang masjid pun nak buat kat Masjidil Haram dan sebagainya, itu sama juga. Sudah dekat dengan masjid, latar kerabu Al-Masjid, kata Nabi SAW. Siapa yang makan benda-benda ni? Lepas tu masuk lagi dalam kau, lepas tu salat lagi, daripada tak kira apa orang sampai beri salam, orang sebelah kiri kanan, wah, habis tahan. Jadi malaikat kata Azzar, Al-Malaika kata Azzar, Mata Azzar di Banu Adam. Kalau Banu Adam, anak Adam tu rasa sakit, rasa tak suka, tentu sekali malaikat lagi tak suka. Itu dalam hadis yang sahih. Kita lihat kat Madinah atau kat Mekah, kita akan dapat apa-apa sanyik macam tu, dia bawa hadis. Kita orang jangan, jangan letak rokok masuk kat dalam masjid. Baik, jadi dia halal. Kemudian firman Allah SWT mengatakan bahawa Nabi Musa mengatakan pada mereka, kamu ambil yang rendah, gantikan dengan yang lebih baik. Maknanya Nabi Musa AS marah mereka, ingkar perbuatan mereka, permintaan mereka. Dan permintaan mereka adalah minta kepada Allah SWT, minta kepada Allah SWT lain daripada makanan yang satu. Dan permintaan ini buat faedah juga. Nabi Musa minta kepada Allah untuk mereka. Ini namanya apa dalam agama? Dan saya tidak tawassul. Ini lah tawassul. Minta pada Allah SWT tapi ada perantaraan. Perantarannya orang yang lebih bagus ke, yang lebih soleh. Kalau ada Nabi lah, minta pada Nabi. Tapi syaratnya apa? Nabi tu boleh minta pada Allah SWT dia hidup. Kalau dia dah tak ada, macam mana nak awak tawasul dengan Nabi? Siapa yang nak doa? Maknanya orang minta pada dia tu. Jadi Nabi tak, Nabi Musa salam pun tak cakap, tak berikan kepada kaumnya demikian. Bahkan kaumnya faham Nabi Musa tak boleh buat patut, tak boleh berikan rezeki kepada mereka, manfaat ke apa. Yang berikan hanya Allah SWT. Tapi zaman kita sekarang, umat Nabi Muhammad SAW yang patut menjadi pandai minta bukan pada Allah SWT tapi tawasul dengan Nabi SAW. Sekarang tawasul dengan jah Nabi SAW, dijahi Nabi SAW. Jah tu maknanya apa? Kemuliaan. Jah tu daripada wajah dia. Jadi kedudukan Nabi SAW di sisi Allah SWT, apa dia fenomena dengan dengan dapat apa yang kamu minta. Kerana jah, kita boleh minta kepada Allah SWT dengan buat dengan jah Nabi SAW, dengan tanpa Nabi SAW minta, kita telah membuat sesuatu kita bertawasul dengan satu benda yang salah. Maksudnya kita tak faham kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tak ada benda lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak main konteks jah dengan jah, yang ini kedudukan dengan kedudukan, mana ada sama kedudukan makhluk apa pun dengan Allah SWT. Nak minta dengan kemuliaan Allah SWT, jangan minta dengan kemuliaan Nabi SWT. Kita tak faham. Kita minta dengan kebesaran langit dan bumi, supaya Allah SWT ampun dengan dosa kita. Apa ada kena-kena kan? Maknanya ada kalau dibuka daripada isi Allah SWT daripada Allah SWT sendiri. Tak ada. Kita kalau nak minta, mesti benda tu besar daripada kita, pada orang yang kita minta tu. Jadi sepatutnya kita kalau minta bertawasul, minta dia minta kepada Allah SWT, itu boleh. Dan kita tak ingkar bahawa orang tersebut, Nabi tersebut, ke malaikat, kalau malaikat kan, ataupun orang yang saleh itu, kalau orang alim, orang alim lah, bahawa dia memang ada kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Tapi syarat dia mesti minta, mesti doa. Kalau dia tak boleh doa, tak ada faedah. Kemudian Allah yang apa ni ceritakan lagi firman ataupun kata-kata Nabi Musa alaihissalam, ihbitu misran fa inna lakum ma ta'idun. Pergilah kamu ke suatu kota, sesungguhnya kamu akan dapat apa yang kamu ni minta. Okay. Kalau kita lihat apakah maknanya Nabi Musa, Nabi Musa doa tak? Minta tak untuk kaumnya? Tanggal. Kita tak apa kalau mula ganti benda yang apa ni, yang rendah ni kepada yang lebih mula. Pergilah mana yang mana purba, tentu kamu dapat apa yang kamu nak. Apakah dia kata dengan mereka, pergi sana, lepas tu dia doa untuk Allah SWT, keluarkan apa yang daripada bumi untuk mereka. Kalau kita lihat dalam kitab muka 121 Nisran, ya. Nisran maknanya sebuah kota. Nisran bukan negeri Mesir. Kerana kalau Mesir dia tak boleh ada tanwin Nisra. Wa awhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a bi Misr, anta bawa'a binisra buyuta. Dan kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya yang Harun, jadikanlah rumah kamu di negeri Mesir, Misra, Ra, tak pernah ada Ran. Jadi ini Misra ni kota apa pun, di sini Bani Israel kata kita ini diperintahkan memasuki suatu kota tertentu lah. Sementara mereka berada di tengah-tengah gurun yang sangat kuat. Ungkapan ini sebagai tantangan dan untuk membuktikan ketidakmampuan mereka, kerana mereka telah membangkang ketika diperintahkan untuk berperang melawan para penjajah. Oleh kerana itu mereka ditimpa musibah berupa tersesat di gurun pasir, dan tertutuplah bagi mereka kemanfaatan kota Baitul Maqdis, Yerusalem dan tanah Palestin. Ini kalau dia katakan betul-betul mereka pergi, tapi mereka tak dapat jumpa kota tersebut. Sebab apa? Mereka sedang dalam kesesatan. Tapi saya mengatakan tak logik bahawa mereka betul-betul perintahkan pergi kota tersebut yang tertentu ni, namanya apa ke? Sama akan dapat apa yang kamu minta. Kamu nak bawang putih ada, bawang merah ada, apa semua ada kat situ. Kemudian Nabi Musa AS doa untuk kaumnya. Buat apa kalau dia nak doa, dia perintah yang diorang pergi keluar, dicarilah kota. Kalau dia tak doa, mesti dia tak suruh orang keluar. Dia duduk sama-sama kan, insyaAllah kan, aku doa, insyaAllah lah kan, keluarkan kebutuhan daripada bumi. Dia menunjukkan bahawa dia tak lakukan, dan ini menunjukkan bahawa tak semestinya kita asyik sayang je dengan umat, sayang je dengan jemaah dan sebagainya. Semua orang minta, semua kita buat. Ada orang nak buat baik sangat, sama benda dia buat. Benda yang faedah, yang bagus, ada keperluan yang kita buat. Dan tak ada faedah, jangan buat. Bahkan marah mereka, betulkan mereka. Bagaimana lakukan dengan Nabi Musa AS. Jadi tak ada faedah. Kerana dia menggantikan benda yang yang rendah kepada yang lebih baik, kita gantikan kepada yang tak baik, tak bagus. Jadi Nabi Musa tak lakukan, tak lakukan demikian. Itu tafsiran Al-Quran dari syaitan ini. Jadi maknanya kamu minta benda-benda ni semuanya, tak mana-mana portal kamu boleh dapat. Kalau nak apa? Maksudnya macam itulah. Kenapa kamu gantikan benda yang yang baik ni kepada yang tak baik? Mana-mana boleh dapat. Allah berikan ini lagi bagus. Jadi maknanya Nabi Musa AS dia tidak melayan permintaan kaumnya tadi. Dan ini sebenarnya nak tunjukkan kepada kita yang baca Bani Israel ke dan sebagainya, bahawa jahilnya Bani Israel tak kenal dan tak kenal akan nikmat Allah SWT kepada mereka. Dia lebih baik jelas dia datang dari Allah SWT langsung. Kalau berikan kepada kita tanpa usaha payah, dan Allah sebutkan semua itu sebagai nikmat. Apa dia ada dari manfaat semuanya, kita tak insahari lah apa posting ke apa semuanya lah. Tapi bila nak bandingkan dengan apa yang dia turut dan keluar daripada bumi ini dengan apa yang Allah berikan, ini semuanya adalah menukar dengan benda yang baik kepada yang tak baik. Sebenarnya faedah lain, ulama mengambil faedah daripada ayat ini, bahawa seorang Muslim itu tak boleh bersyukur dengan benda yang kurang, mesti yang lebih baik. Yang lebih baik, lebih-lebih dalam urusan-urusan yang penting, urusan-urusan agama dan sebagainya. Jangan cukup mediocre saja kata orang itu, tak baik. Dan juga dalil daripada ayat ini kita belanda faedah bahawa kita dibenarkan untuk berlapang-lapang dalam makan dan minum, pakaian dan sebagainya. Tak salah. Bukan sebagaimana yang dipahami sebagian orang bahawa itu tak bagus, itu kurangnya, tak puas dan sebagainya, tak sebut dan seterusnya. Apa ya? Kita makan sedap-sedap, kita minum pun sedap-sedap, pakai bagus-bagus, dengan kenderaan bagus-bagus. Tak ada. Ini tak ada. Benda yang baik kan? Mana orang keluar lebih baik, dia terus jangan ganti kan dengan yang kurang baik. Maknanya boleh. Cuma ada satu je syarat dia. Syukur pada nikmat Allah SWT terhadap nikmat baik-baik ini. Satulah. Yang kedua tu, jangan sampai membazir. Masih ada baik tak apa. Dan Nabi SAW, sahabat-sahabat selalu kasih dia makan kurma dan sebagainya. Dan Nabi SAW bila datang kurma, Nabi SAW makan-makan. Dan kalau ada kurma yang baik, Nabi SAW makan-makan juga. Dan sahabat-sahabat tu kasih yang baik-baik kepada Nabi SAW. Yang tak sedap-tak sedapnya, Nabi sahabat-sahabat makan. Yang bagus saja dia kasih kepada Nabi SAW. Sekarang tak tulak. Itu menunjukkan bahawa boleh kita apa ni, bersenang-senangan dengan nikmat-nikmat seperti ini. Tak apa-apa, jangan sampai membazir. Kemudian wadubat alaihimul zillat wal maskana, dan ditimpulkan ke atas mereka, kepada mereka nista dan kehinaan. Kegemaran dia kata lalu. Jadi kalau waw ni sebenarnya waw istiknafi ya, dia khabar, dia permulaan, bukannya lalu. Dan dia khabar baru lah, yang baru. Ditimpulkan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat permukaan dari Allah. Jadi tempat itu mereka dapat kehinaan, zillah. Zillah ini kehinaan kerana mereka tak dapat jumpa musuh. Tak dapat jumpa musuh, mereka akan hina, mereka akan kalah. Mereka akan terjata takut nak jumpa musuh. Itu hina, kehinaan yang dimaksudkan daripada ayat. Terjata dalam kehinaan. Sebab itu dalam ayat dalam surah Al-Hasyr, lam qatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i dulur. Mereka ni Bani Israel, Bani Yahudi ni tak akan berperang kepada berperang dengan kamu. La yuqatilunakum jami'an, tidak akan berperang kepada kamu secara direct jami'an, melainkan illa fi quran muhassanatin, melainkan di balik apa ni, genting kawasan kota yang dihentin, baru mereka nak lawan. Ila fi quran muhassanatin aw min wara'i dulur, ataupun di belakangnya tembok-tembok. Sepanjang kan orang tak berani. Itulah zillah yang Allah berikan kepada mereka, tuntutan kepada mereka. Sentiasa macam itu. Dia tak berani nak perang secara langsung. Yang mereka kalau ada pun dapat buat, kalau kita lihat sekarang ni, sebab bak turun bainahum syadid, mereka punya gaduh-gaduh tu, pertengkaran antara mereka tu kuat. Bak turun bainahum syadid, sakarum jami'an wa qulubuhum syakka. Kamu sangkakan mereka ni semua tak kuat, tapi sebenarnya hati juga tipa-tipa, qulubuhum syakka. Semua sebenarnya tak setuju, semuanya bergaduh-gaduh dan sebagainya. Tak sebenarnya mempunyai syarikat. Jadi itu adalah sifat orang orang Yahudi dan Israel. Ini macam mana diorang boleh tawan kuduri Islam lah, itu punya ramai dan sebagainya, pilih Palestin dan sebagainya. Sebab mereka lawan semua daripada dari belakang. Yang tolong mereka semuanya adalah kawan-kawan. Kalau mereka orang Muslim yang tolong mereka orang Kristian, orang Eropa dan sebagainya, tak ada mana boleh duduk situ. Kita ada depan-depan dengan orang Arab, habis je punya orang Islam. Itu cuma Allah SWT Allah katakan disimpul kepada mereka azillah, kawan. Mereka tak sanggup nak berdepan dengan musuh. Wan maskana, dan Allah simpulkan kepada mereka maskana, maskana kemiskinan. Dalam surat 21 tu, kemiskinan, kefakiran, keterpurukan bagi Indonesia ni. Jadi mereka miskin selalu, tapi orang Yahudi kaya-kaya pula. Sampai jutawan yang miliki kaya-kaya besar-besar semua orang Yahudi. Macam mana sampai miliki pulau-pulau dan sebagainya, hotel-hotel semua dia yang dapat. Macam mana orang berkata mereka ditutupkan kemiskinan, kefakiran? Jawabnya, kemiskinan ni ada dua makna. Sebenarnya makna asalnya adalah tidak adanya keberanian. Awak miskin bila awak ni tak berani. Tak berani ada surat apa? Awak tak berani untuk berkorban atau berusaha dengan diri sendiri kerana munaf. Jadi maknanya kamu kalau nak capai sesuatu, kamu miskin, kamu fakir, kamu tak dapat keluarkan usahakan untuk dapatkan. Tanah. Yang kedua adalah yang biasa, iaitu tidak berani untuk mengeluarkan harta kerana kamu sangat fakir. Jadi itulah yang dipimpin kepada Bani Israel. Mereka kan tiada, kalau nak lakukan satu mereka takut, tak berani. Jadi mereka miskin, fakir, hati mereka tu miskin sangat. Dan mereka tak suka bila dapat tu banyak-banyak pun, mereka tak berani nak keluarkan. Takut apa? Takut miskin. Sifat sakit memang ada pada orang ini. Sebab tu mereka collect, mereka kumpul. Atau kumpul-kumpul mereka takut nak keluarkan sikit pun. Makin banyak mereka dapat, makin banyaklah mereka nak kumpulkan. Itu sifat Yahudi. Jadi bukan maknanya orang fikir bahawa mereka tu miskin, tapi hati mereka ni miskin. Apa kedana? Dan Allah kata ya, lepas itu wabau dirabbin min Allah, dan mereka kembali dengan kemurkaan daripada Allah. Jadi jelas Bani Israel, Yahudi, orang-orang dimurkai oleh Allah SWT. Itu lagi satu balak yang ditimpa kepada mereka. Ini bukan zaman itu saja, tapi sampai akhir zaman memang macam ni. Dan ini juga membuktikan bahawa Allah SWT mempunyai sifat Al-Ghadab. iaitu murka. Ya, orang kata, oh tak boleh, mana Allah boleh marah. Kalau kita marah, apa jadi? Kita punya urat jadi semua tegang. Muka kita jadi merah padam. Betul tak? Kita akan murka dan sebagainya. Mana boleh Allah SWT marah? Mana Allah SWT boleh? Boleh murka. Habis ni ayat Allah murka? Tak ada lah, Allah tak murka lah. Maknanya lain. Maknanya apa? Maknanya Allah akan salat. Allah akan lala sifikom. Yang ni perbuatan lah daripada Allah semasa kata Allah tak ada sifat kemurkaan. Ini termasuk daripada tak tahwi. Yang mula pandai buat tahwi ni orang-orang yang terakhir juga Yahudi. Macam tadi sifat pun ampunkanlah dosa kami. Dia kata sifat pun gandum. Ini punya takrif. Buka-buka kalimat-kalimat Allah SWT. Jadi rakab dia tukar jadi intifam. Bahawa bila intifam ni min Allah. Mereka kembali dengan dengan balasan revenge daripada Allah SWT. Ini semua kepalsuan eh, batil. Allah SWT muncul tapi tak macam makhluk punya muncul. Yang layak bagi Allah SWT. Kita beriman kepada sifat yang Allah SWT sifatkannya di Al-Quran ataupun yang disifatkan oleh Nabi-Nya dalam cerita-cerita sahaja. Dan ketika kita fikirkan bagaimana dan sebagainya. Jadi juga kita di'annahum. Kemudian Allah terangkan sebab mereka dapat balak-balak ini. Demikian itu adalah kerana mereka sentiasa kufurkan ayat-ayat Allah SWT. Ayat-ayat SWT ni ada? Ada dua. Satu ayat-ayat SWT syar'inya, hukum ahkamnya. Mereka selalu langgar ke hukum-hukum Allah SWT. Halal mereka haramkan, haram yang halalkan dan sebagainya. Mereka langgar. Lagi satu ayat Allah SWT tauni yang universal. Ayat-ayat menunjukkan kebesaran Allah SWT, nikmat-nikmat Allah SWT dan sebagainya. Itu semua mereka kufur. Itu sebabnya mereka kena itu balak-balak tadi. Kehinaan dan kefakiran hati. Dan وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Dan sebab mereka selalu membunuh nabi-nabi dengan tanpa kebenaran, dengan tanpa sebab munasabah. Mereka bunuh nabi-nabi. Nah, ini terbongkarlah sifat Bani Israel. Mereka begitu punya jahat, kufur kepada ayat Allah SWT, sampai-sampai mereka bunuh orang yang paling baik dalam dunia. Siapa yang paling baik dalam dunia daripada nabi-nabi? Itu yang paling baik. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, orang yang paling jahat, yang paling celaka di sisi Allah SWT adalah orang yang membunuh nabi ataupun yang dibunuh oleh nabi. Itu orang yang paling jahat. Sirarul khalqi indallah alladhi yaqtuluhu nabi aw yaqtulu nabi. Yang bunuh nabi ataupun yang kena bunuh dengan nabi. Jadi ini orang-orang yang paling jahat. Nabi Israel yang dikutkan kat sini, yang paling jahat dan kafir pada ayat Allah SWT, mereka bunuh nabi-nabi. Dan Allah katakan di bayarul haq dengan tanpa alasan yang munasabah. Ada ke bunuh nabi itu ada alasannya? Ada tak jenis yang munasabah yang dengan haq? Tak ada. Kenapa Allah kata yang di sini? Di bayarul haq. Tak ada. Bayarul turunan nabi ini dah cukup lah. Mereka bunuh nabi-nabi. Jawabnya, nak jelaskan bahawa mana boleh bunuh nabi? Itu tentu perkara yang tidak benar. Jadi kamu kalau buat itu tak akan sekali kamu lakukan sesuatu yang benar. Bahkan lawan daripada kebenaran adalah kebatilan, kezaliman. Jadi mereka bunuh nabi-nabi dengan kezaliman, dengan tak ada alasan dan sebagainya. Keturunan nabi ini dighairi haq. Kemudian Allah terangkan lagi juga apa sebabnya. Zalika bima asaw wa kanu yahtadun. Dan demikian itu disebabkan mereka selalu buat maksiat atau buat maksiat durhaka. Wa kanu yahtadun, dan mereka selalu melampaui batas. Kita ada dua perkara kat sini. Mereka selalu buat maksiat. Sebab itu mereka kena macam ini. Zalika ni, demikian ni, semua sekali. Bukan yang dalam ayat 60 dan 61 ni je, tapi semua yang sebelum-sebelum tu semua. Nikmat-nikmat yang dapat mereka kumpul, mereka minta benda yang tak guna sabar. Minta-minta tengok Allah SWT secara terang-terangan dia ada. Itu semuanya sebab mereka banyak buat maksiat, lima atau. Dan maksiat itu adalah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ulama mengatakan yang putusannya meninggalkan perintah tersemakmur. Wakan mengatakan mereka melampau batas. Melampau batas ni ada dua macam. Satu, tidak melakukan, menahan diri daripada melakukan perkara yang diperintahkan secara melampau batas. Disuruh buat, disuruh keluarkan zakat, tak nak buat. Suruh gini, jihad, tak nak buat. Itu melampau batas juga. Kemudian yang kedua jenis melampau batas adalah menganiaya orang. Kalau buat baik pun, buat dia lebih-lebih. Itu melampau batas tak? Kalau ambil wuduk orang 3 kali, dia 4-5 kali. Melampau batas. Itu sebabnya mereka gerung macam ni. Ataupun melampau batas, menganiaya orang dan sebagainya, itu jelas sekali. Jadi kalau solat dua, orang solat 4 rakaat, dia solat 5. Dan ini semuanya kata ulama, kita kena ambil perhatian. Kenapa mereka kaum yang hina, kaum yang miskin, kaum yang dimurkai oleh Allah SWT, inilah sebabnya banyak buat maksiat. Akhirnya mereka kafir. Sebab maksiat itu dari dul kufri. Ini adalah apa ni? Jembatan. Jalan jembatan kepada kekufuran. Sebab lepas maksiat, awak buat maksiat, awak lekeh-lekeh dengan dia, awak buat lagi tu maksiat. Awak lekeh-lekeh dengan dia, buat lagi tak ada apa-apa. Yang satu, yang dua, buat makin besar. Buat makin besar, buat makin besar, akhirnya buat makin paling, yang paling besar. Sampai kan boleh bunuh Nabi, dia pun datang lah. Bagaimana? Pasal mereka selalu buat maksiat, selalu melampaui batas. Sebenarnya yang membinasakan kaum-kaum sebelum kita ni, al-hulu, melampaui batas. Kalau kita tak jaga-jaga dalam bab ini, kita melampaui batas dalam agama kita ke atau sebagainya, kita pun akan binasa, tentu sekali. Dan nanti kalau dia ingat dengan kita, kita akan ikut satu persatu, langkah demi langkah orang-orang sebelum kita. Dia masuk lubang pun, kita masuk lubang. Kita tentu akan ikut mereka. Tak lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Saya harap dalam riwayat-riwayat yang lain, mereka-mereka itu adalah kaum Rom dan Parsi. Rom kira Eropah, Parsi majlis orang-orang Iran. Kalau kita ikut, kita ikut dengan jadi empat golongan ini tak ikut. Tapi kita tentu akan ikut Yahudi, Nasrani, orang Rom dan orang Parsi. Ini adalah yang satu. Apa-apa soalan? Tuan-tuan, tadabur ayat-ayat ini mungkin lebih banyak lagi faedah yang kita boleh dapat yang diterangkan tadi dan yang sedikit saja yang Allah SWT ilhamkan kepada ulama-ulama ini, saya cuma sampaikan itu. Dan kita dapati bahawa kadang-kadang dalam tafsir itu ada juga khilaf, ada juga tarjih dan sebagainya. Tafsir itu maknanya kita kuatkan antara dua pendapat tarjih, tapi tentu sekali mempunyai dalil dan hujjah. Bagaimana yang tadi itu bahawa Nabi Musa AS sebenarnya tidak minta kepada Allah SWT untuk Allah SWT keluarkan daripada bumi untuk makanan yang ganti tambahan itu kaumnya. Tapi dalam kitab mengatakan baliknya. Dan tujuannya dari sudut itu kita katakan kuat. Kemudian dalam kitab 122 dengan mukjizat keluar dengan air daripada bumi ini dalam mutakat 204 terpancarnya air dari batu merupakan mukjizat yang amat besar. Ini faedah daripada ayat tadi. Tetapi memancarnya ayat memancarnya air dari selah-selah dari jemari Nabi Muhammad SAW agar mujizat yang jauh lebih besar. Dan kita tahu orang yang dimutawatir bahawa Nabi SAW didekatkan kepadanya sebuah bekas ada air kat dalam. Jadi apa berlaku? Nabi SAW letakkan tangannya yang mulia kat dalam air tersebut, diangkat, keluarnya air masuk daripada jari-jari. Tak lagi tak. Kalau air keluar daripada batu, hebat. Nak kata hebat, ya hebat. Tapi biasalah keluar air daripada batu. Apa pun kata dalam Al-Quran, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada dari batu-batu keluar daripadanya air tanpa mujizat pun ada keluar. Bagaimana dekat gunung-gunung dan sebagainya keluar air daripada batu, memang jenis air keluar daripada batu memang ada. Tapi keluar dari tangan tak ada kena-kena dengan air, tak ada kena-kena dengan bekas air dan sebagainya. Jadi itu mujizat yang lebih besar. Dan kalau kita ingat lagi kata Ibn Kathir, tak ada mujizat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tentu Nabi SAW ada juga mujizat tersebut ataupun pengumumannya yang sama ataupun lebih besar. Apa mukjizat yang dahulu umat ni akan ada. Tapi kalau untuk Nabi dia mukjizat lah. Tapi kalau selain Nabi, sahabat ke wali-wali dan sebagainya, dia kita namakan karamah, kita namakan mukjizat. Namun semua yang itu mukjizat ke karamah itu menunjukkan kebenaran Nabi. Menunjukkan kebenaran Nabi SAW. Dan takkan keluar karamah itu melainkan atas orang yang mengikut Nabi. Orang yang tak ikut Nabi mana boleh keluar karamat? Ada satu perempuan, gua rasa kan ada satu apa ni perempuan tu, dia kena Parkinson disease dan sebagainya, mungkin tu lah. Jadi dia koma. Jadi dia kata dia istirahat dengan Pope John Paul yang baru mati tu. Betul lah. Jadi apa jadi? Islamat kan? Tiba-tiba dengan cara adik dia jinnan kau tak silap jadi dia sembuh. Dia sembuh. Jadi kelebihan ni apa, tawasul ataupun apalah dinamakan tu kepada orang yang dah mati tu. Dan sekarang laporan di Sarajevo ini mereka apa ni, mereka hantar kan file-file ni kepada mana? Kepada Vatican dekat sana tu, kepada kumpulan-kumpulan padri-padri, dan menaksakan betul ke tak betul. Tapi mereka perlukan lagi satu, lagi satu miracle lah, lagi satu benda yang ajaib, baru boleh jadi tempoh-tempoh tu jadi safe, jadi wali. Tuhan jadi syarat nak jadi wali lepas awak mati, ada dua benda ajaib yang berlaku sebabkan awak. Nanti dia jadi sin, awak tahu lah berjadi kan. Nanti dia orang namakan dia sin apa, buka sin dan sebagainya, ada gereja dia. Salam. Yang bukan kaki sin bukan Allah SWT, tapi adalah manusia kan. Ini yang maksudnya kita berdoa langsung kepada Allah. Dan dia yang kita bila sepatutnya kita doa kepada Allah SWT secara langsung, dalam semua perkara lah sepatutnya kita doa secara langsung kepada Allah SWT. Biasanya tak ada pun keadaan yang mana kita tak payah doa, kita minta je orang lain doakan untuk kita. Bukan tawasul yang boleh digunakan, tak ada. Tetapi yang ada adalah semua kita dalam apa keadaan pun kita doa kepada Allah SWT dan kita bertawassul kepada orang lain. Kita degan. Takkanlah kita orang apa ni suruh apa ni Nabi SAW minta hujan, kita pun diam je, tak amin, tak apa, tak macam pun semuanya. Macam mana Nabi SAW waktu khutbah Jumaat tu turun hujan? Kata sahabat-sahabat amin kan lah, sahabat-sahabat pun doa, sahabat-sahabat pun semayang istiqah dan sebagainya, baru turun hujan. Dan perkara yang kita minta, kalau yang nak dimaksudkan tu apa jenis keadaan tu kita minta tawasul kepada orang lain, bila dia berlaku perkara yang umum, maka kita secara umumnya lah ramai-ramai kita panggil orang untuk tawasul dengan dia, orang yang salih dan sebagainya, tapi kemarau dan seterusnya. Tapi benda-benda pribadi takkanlah satu kampung awak panggil untuk tawar untuk doa. Tapi tu orang buat eh. Dia panggilkan hati-hati kat mana ni mak tak pergi apa, tak ke madrasah apa semua, dia kasi makan. Pun dia kasi makan, dia suruh baca yasin, dia suruh tahlil, lepas tu dia suruh salat hajat. Salat hajat dia selasa bilang dia ada imam. Baca dia ada spam dan sebagainya. Tapi semuanya pun tak ada imam. Semua sebuah sendiri. Sendiri, subhanallah. Pelik saya tengok macam ni. Ada banyak tak mungkin-mungkin diorang buat juga. Lepas tu habis kekemasan diorang sakit tak kisah dan sebagainya. Bukan, itu tak diajarkan. Kita dalam kisah-kisah ini orang-orang dia minta menunjukkan Tuhan pada Tuhan diri. Orang dalam hari bagi saya semua dulu ya. Kalau begitu, itu kita katakan adab-adab yang terakhir kepada mereka. Kalau Nabi Musa ni yang doa lagi terus, jadi mereka tak payah doa, mereka tak payah buat apa-apa. Mereka tak ada kena-mengena kan ya, dengan isu tersebut. Mereka meminta pada Nabi Musa. Jadi dalam ayat tu juga, ayat tadi kita baca juga, ada juga faedah lain. Dalam barang siapa yang memilih sesuatu yang rendah menggantikan sesuatu yang lebih baik, maka dia ada penyerupaan dengan orang Yahudi. Tapi kita bangun dengan Yahud. Benda yang bagus, dia tukar pada yang tak baik. Benda yang dalam agama ni, ataupun nikmat-nikmat Allah SWT, maka dia ada serupa dengan orang Yahudi. Allah SWT turunkan Al-Quran untuk kita dapat petunjuk, turunkan Haji daripada Nabi SAW di pelihara, tapi dia cari petunjuk daripada benda lain, daripada kitab lain dan sebagainya. Itu semua ada serupa dengan orang Yahudi. Bila kita susah hati dan sebagainya, bila kita perlukan sesuatu apa ni, nak menenangkan hati dan sebagainya, kita disuruh apa? Disuruh fikir. Baca Quran, Quran pun zikir juga. Tapi dia nak nyanyi-nyanyi, dia nak zikir-nyanyi dan sebagainya. Jadi dia lakukan, dia ganti dan benda yang baik kepada yang tak baik. Sama macam tu. Macam Bani Israel, itulah faedah Quran dalam. Ataupun benda yang halal, tak nak, nak yang haram. Yang seterusnya halal ada, tak nak, nak yang haram. Bila disuka yang satu lagi adalah mereka meminta Nabi Musa AS untuk minta kepada Allah SWT. Nabi Musa AS pun meminta kepada Allah SWT. Istiqfa Musa. Jadi Musa minta. Adik cinta tu maknanya minta. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah SWT. Jadi Nabi Musa AS macam orang lain daripada kaumnya, manusia biasa. Dia juga ada istiqfa, ada kita katakan penghambaan ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa pun sama macam orang lain, kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas. Jadi kalau kita umat Nabi SAW, kita kena kisah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga, sama macam umatnya yang lain. Semua adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kuasa apa-apa. Itu yang kita takut sekarang ni. Bila akidah pun orang dah tak belajar lagi dan orang tak ajarkan lagi, perkara yang salah dalam akidah pun orang dah tak tegur lagi, maka orang makin lama makin jahil. Dan perkara yang masalah sekarang ni adalah orang baca-bacanya berjanji, bacanya fatidah-fatidah, burda dan sebagainya, macam-macam. Dan dalam dia ada macam-macam kesalahan yang besar terhadap haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mereka sama kan macam sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat makhluknya, sifat Nabi Muhammad. Macam-macam. Yang paling jelas, yang paling bakal yang dia buka juga dia janji awak jumpa apa? Bahawa Nabi Muhammad bukan diciptakan daripada tanah macam saya dan awak, tapi dia diciptakan daripada cahaya. Cahaya tu lah tu. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah wujud dia, sebelum dia dijadikan manusia, dilahirkan oleh ibu dia, dah ada dah cahaya. Dan cahaya tu berganti-ganti daripada Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi itu, Nabi ini sampai kepada bapa yang guru sampai kepada ini. Dan mereka tafsirkan ayat dalam surat Al-Araf, "Wattaqallu bashatin tajidin." Dan kami nampak kamu punya berganti-ganti, bergerak-gerak dalam orang-orang yang sujud. Dan mereka tafsirkan orang-orang sujud ini adalah Nabi-Nabi. Padahal yang kita tahu apa dia? Yang sujud itu orang yang sembah. Sembah ya lah. Nabi tak lantai dengan sujud kepada orang yang sembahyang. Allah kata, kami nampak engkau kamu sama sujud dengan orang-orang yang sujud gerak-gerak musuh kami nampak. Tahu macam Allah kata, kami tidaklah kamu mengamalkan sesuatu, tidaklah kamu baca Quran dan sebagainya, melainkan kami ada pada, kami ada bersama kamu ketika melakukan ini. Maknanya menunjukkan tentang Allah SWT dan ikhsan Allah SWT bersama hamba-hambanya yang wahid kepada ini. Itu yang kita patutnya faham, tapi mereka faham benda lain bahawa semua dah hadir, Nabi SAW dah hadir. Jadi jawapan kita, kita kena faham bahawa Nabi belum jadi Nabi sampailah dia dapat wahyu. Jadi 40 tahun sebelum dapat wahyu itu dia bukanlah Nabi. Awak kalau etikatkan dia Nabi sebelum 40 tahun sebelum kat Gua Hira tu, maknanya awak dah dakwah orang bukan Nabi jadi Nabi. Ya hukum kita kata orang bukan Nabi, saya Nabi, awak Nabi, apa hukum dia? Islam tak? Tapi Nabi dia jadi Nabi, awak kata dia nak, dia dah Nabi lah. Tapi kalau awak faham, dia hanya jadi Nabi lepas dia dapat wahyu, dia kerap dia murah dia cari Nabi. Kesalahan yang besar. Allah. Jadi kita tulis dulu apa yang benar daripada Allah Subhanahu Wataala. Sekarang tidak perlu saya lagi sopan. Jadi kami ada sahaja yang mesti nabi walaupun kita semua minat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana qul la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.